فريد له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فانهدنا أعزكم الله kita masuk di halaman yang ke-14 masih dalam pembahasan pakaian-pakaian yang terlarang bagi kaum laki-laki. Pakaian yang terlarang bagi kaum laki-laki. Dalam pertemuan kita yang terakhir, kita bahas tentang permasalahan isbal tsaub, memanjangkan pakaian yang melebihi mata kaki. Kemudian di poin setelahnya, kata beliau, hafizahullah, lubsul hariri al-khalis, menggunakan sutra yang murni. Sutra yang murni, yaitu bukan sutra yang campuran. Nah, jadi termasuk pakaian-pakaian yang dilarang, yang kita berbicara tentang pakaian bagi kaum laki-laki. Bicara tentang pakaian yang terlarang bagi kaum laki-laki, yaitu al-haril al-khalis. Baik. Dabal jamahir min ahli al-ilm. Jumhur ulama berpendapat, bal naqala ba'duhum al-ijma'. Bahkan sebagian mereka menukilkan ini adalah ijma', sepakat para ulama. Ila anna ya'rumu, bahwasanya haram lubsul hari al-khalis ala rijal. Ya, haramkan untuk menggunakan sutra yang murni bagi kaum laki-laki. Nah, haram hukumnya bagi kaum laki-laki menggunakan pakaian sutra yang murni. Illa li daruratin kama sayati. Kecuali kalau darurat, maka akan disebutkan. Linnususi al-musarrihatu bittahri. Linnususi al-musarrihatu bittahri. Dengan nas-nas yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan tentang keharamannya. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Disebutkan di sini. Naam, ada beberapa adillah. Ada 4 dalil yang dibawakan untuk menunjukkan haramnya bagi kaum laki-laki menggunakan sutra. Yang pertama, minha hadithu Anas. Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La talbasul harir." Jangan kalian menggunakan sutra. "Fa innahu man labisahu fi dunya." Sesungguhnya barang siapa yang menggunakannya di dunia, "lam yalbasu fil akhirah." Maka dia tidak akan menggunakannya di akhirat. Itu menyatakan jangan kalian menggunakan sutra. Sesungguhnya barang siapa yang menggunakan sutra di dunia, maka dia tidak akan mengenakannya nanti yaumul di akhirat. Wadhahir annahu kinaya an adami dukhuli jannah. Zahirnya ini adalah kinaya, kiasan orang itu tidak akan masuk surga. Nah, jadi orang yang menggunakan pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan masuk surga. Faqad qala ta'ala bi ahli al-jannah, maka sungguh Allah menyatakan tentang ahli al-jannah, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian-pakaian mereka di dalam surga adalah sutra. Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, setiap penduduk surga itu pakaiannya sutra. Sehingga kalau Rasul menyatakan orang-orang yang menggunakan pakaian sutra di dunia, maka pada hari kiamat dia tidak akan mengenakan pakaian sutra. Nah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Karena tidak ada dalam surga orang-orang yang tidak menggunakan pakaian selain sutra. Nah, sehingga mereka-mereka yang diharamkan menggunakan pakaian sutra di akhirat, berarti dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, sehingga ini dalil yang begitu jelas larangan menggunakan sutra. Ini haram. Karena baik dia tidak akan mengenakannya nanti yaumul qiyamah. Baik. Dalil yang kedua. Wa'an Hudzaifah ibn al-Yamani. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير ولا جبات. Jangan kalian mengenakan sutra wala jibat. Jibat ini sutra yang tipis. Atau juga sutra yang berlapis, wool. Jibat. Wala tasrabu fi aniyatil dhahab wal fiddah. Dan jangan pula kalian minum di dalam bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihhatiha. Dan jangan makan dengan sop, yakni piring-piring yang terbuat darinya. Fa innaha lahum fid dunya, sesungguhnya bagi mereka, bagi orang-orang kafir, nah, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak di dunia, wa lana fil akhirah. Dan bagi kita, bagi kaum muslimin, nah, itu nanti akan dipakai di akhirat. Fani bidina azakumullah. Di dalam hadis ini, baik kembali Rasul melarang kita, maaf, untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Di dalam hadis ini ada tambahan larangan yang lainnya, makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fani bidina azakumullah. Baik. Tak kalau Rasul menyebutkan wala nafil akhir, menunjukkan tambahan dari hadis yang di atas tadi. Bahwasanya ashabul jannah, ini pakaian-pakaian mereka sutra dan bejana-bejana mereka emas dan perak. Nah, sehingga barang siapa yang kenikmatan jannah itu sudah dia rasakan. Yani di dunia dia menggunakan pakaian sutra, menggunakan bejana emas dan perak untuk makan misalnya. Maka dia tidak akan menikmatinya nanti yaumul qiyamah. Nah, ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qul fadina azakumullah, selain hadis ini menunjukkan larangan menggunakan pakaian sutra, juga menunjukkan larangan makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik. Kemudian dalil yang ketiga. Wa an Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yalbasul harira fid dunya man la khalafa lahu fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, yang menggunakan sutra di dunia adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat ai man la nasibalah. Orang-orang yang tidak memiliki bagian. Bagian mereka sudah mereka nikmati di dunia. Pakaian sutra dikenakan di dunia. Makan, minum menggunakan bejana emas dan perak mereka kenakan di dunia. Maka fil akhirah mereka tidak mendapatkan bagiannya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik, ini juga dalil yang menunjukkan haramnya menggunakan pakaian dari sutra. Kemudian dalil yang keempat. Wa an Abi Musa al-Ashari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala harrima libasul harir wa dhahab ala dhukuri ummati wa uhilla li inasihi. Diharamkan pakaian sutra dan emas bagi kaum laki-laki umatku dan dihalalkan bagi perempuan-perempuan mereka. Nah, fani fidina azakumullah, di dalil yang keempat ini mengkhususkan dalil-dalil yang mutlak yang disebutkan di atas. Nah, dalil nomor 1, 2, dan 3 ini mutlak. Nah, bahwasanya tidak boleh menggunakan sutra. Tidak disebutkan siapa yang dilarang. Laki-laki atau perempuan semuanya masuk dalam ayat larangannya. Tetapi di poin yang paling akhir, ya, di dalil yang keempat, dijelaskan di sini bahwasanya larangan menggunakan sutra itu, baik, hanya bagi kaum laki-laki. tidak bagi kaum perempuan. Nah, jadi tidak bagi kaum perempuan. Sehingga disebutkan di sini, kharimal libasul harir wa dhahab ala dhukuri ummati wa akhilla li inasi, dan diperbolehkan bagi kaum perempuannya. Ikhwanih bidina azakumullah. Kenapa kok kaum perempuan diperbolehkan? Nah, sebagian ulama menyebutkan dikarenakan kekurangan akal mereka, kekurangan agama mereka, sehingga mereka itu butuh dengan perhiasan. Beda dengan kaum laki-laki. Karena ikhwanul fiddin azakumullah, sutra dan emas itu baik berkaitan tentang kenikmatan. Jadi diharamkannya sutra dan diharamkannya emas bukan karena kejelekan keduanya. Bukan karena sutra itu mengandung mudharat. Nah, sebagaimana ikhwanul fiddin azakumullah, ada perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat dengan sebab kejelekannya, nah, dengan sebab bahayanya, dengan sebab menimbulkan mudharat. Tetapi ikhwanul fiddin azakumullah, untuk emas dan sutra tidak demikian. Diharamkannya itu bukan karena kejelekannya. Diharamkannya bukan karena mudharatnya. Nah, nanti akan kita sebutkan. Tatkala na'am dururah diperbolehkan. Karena ikhwan fillah jazakumullah, misalnya khamr. Nah, jadi khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia menghalangi untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tatkala pengharamannya permasalahan itu, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai obat. Nah, karena perkara yang muharram. Baik. Tapi nanti akan disebutkan, nah, yang diperbolehkan hari sutra itu dipakai. Ini menunjukkan bahwa keharaman sutra itu bukan karena kejelekannya. Nah, tapi karena perkara-perkara yang lain. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian tatkala disebutkan empat dalil yang menunjukkan bahwasanya sutra itu haram bagi kaum laki-laki dan boleh bagi kaum perempuan. Yang diharamkan di sini adalah yang disebut oleh Malik al-Harir al-Khalis. Sutra yang murni, nah, tidak bercampur, tidak bercampur dengan bahan lain. Jadi dia menggunakan baju yang semuanya dari sutra. Nah, yang semua dari sutra. Baik. Atau mayoritas sutra. Bagian dari sutra kecuali bagian keras dan bagian kaku misalnya, yang dari kain biasa. Nah, maka dia dari mayoritasnya, mana yang lebih banyak? Nah, bahannya. Kalau dia itu banyak lebih banyak sutra, maka dia dukungnya sutra. Maka haram. Kami berdinaan dengan Allah, dan yang diharamkan di sini adalah sutra yang asli. Nah, sutra asli itu sutra yang baik dari ulat. Nah, ulat sutra bukan sonai, bukan buatan pabrik. Nah, kalau sutra yang buatan pabrik itu bukan sutra asli. Nah, ini tidak masuk dalam kategori larangan. Ya. Kalau ada pabrik mencetak sarung misalnya, sarung sutra. Misal, nah, dengan harga yang murah meriah, nah, maka itu bukan termasuk hadis larangannya. Nah, tidak masuk dalam larangannya, karena dia itu bukan sutra asli. Tapi ikhwan ibn dinah, apa hukumnya mengenakannya? Nah, yang mungkin, yang sering kita lihat itu mungkin sarung, ya, bertulisan sutra. Nah, jadi sarung sutra atau mungkin pakaian. Nah, kalau memang itu adalah buatan pabrik, bukan sutra yang asli, bukan dari ulat. Nah, terus bagaimana hukum mengenakannya? Dalam benar itu bukan sutra yang asli. Saya Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, Baik. Tidak sepatutnya bagi kaum laki-laki untuk menggunakan sutra itu pula. Yani sutra yang buatan, yang bukan sutra asli. Nah, kenapa beliau sebutkan ada beberapa sebabnya. Yang pertama kata beliau rahimahullah, nah, karena baik, orang yang melihatnya akan menganggap bahwasannya menggunakan sutra itu boleh. Orang-orang yang tidak bisa membedakan mana sutra asli dan mana tidak asli. Nah, apalagi yang dilihat itu adalah orang-orang yang kokoh, kokoh dalam masalah agama. Nah, sehingga dia dijadikan hujah, dijadikan dalil. Kalau begitu sutra itu boleh. Buktinya fulan, nah, ini menggunakan sarung dari sutra. Padahal itu sutra yang palsu. Nah, sutra yang biasa, ya, bukan sutra yang dari ulah. Nah, ini yang pertama kata beliau. Orang yang melihat, ini akan terfitnah. Yang kedua, ikhwan yang fidina azakumullah. Baik. Juga, nah, dia akan baik mendapatkan tuduhan. Maknanya, kalau masyarakat tahu ya, sutra itu haram bagi kaum laki-laki. Kemudian ada yang mengenakannya, padahal itu sutra yang biasa, maka orang akan mengejap dia, oh itu orang yang menjalankan pelanggaran dalam agama. Dia menjalankan perkara yang dilarang oleh agamanya, ini menggunakan pakaian sutra. Padahal itu bukan sutra yang asli. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, cukuplah prasangka buruk dari kaum muslimin itu cukup untuk kita menghindarinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjalan dengan istri beliau Safiyyah. Kemudian ada dua orang Ansor, sahabat Ansor yang tatkala melewati cepat-cepat jalannya. Maka beliau panggil baik orang ini dan beliau nyatakan ini adalah Safiyyah. Kenapa beliau kemudian jelaskan kepada sahabat yang Al-Ansor, kedua orang Ansor bahwa ini adalah istri Safiyyah agar tidak timbul kecurigaan. Nanti akan kalau tidak diterangkan mungkin akan curiga. Rasul malam-malam berjalan dengan perempuan, siapa ini? Padahal itu istri beliau. Nah, sama dengan ini Faris bin Anas. Kalau seorang menggunakan pakaian sutra meskipun hukum asalnya itu tidak termasuk perkara yang haram, tapi akan menimbulkan tuhmah, kecurigaan, prasangka jelek dari kaum muslimin. Oh, berarti orang ini melanggar larangan syariat dengan menggunakan pakaian sutra. Maka hendaknya seorang muslim itu menjauhi perkara-perkara demikian yang itu tuhmah. Nah, dicurigai menjalankan perkara-perkara itu padahal itu perkara yang diperbolehkan. Ini ikhwan yang berdina Allah. Dan juga baik, kalau kemudian seseorang laki-laki menggunakan pakaian dari sutra, nah, ini akan cenderung kepada sikap-sikapnya perempuan. Jadi kenapa emas boleh untuk perempuan, gak boleh untuk kaum laki-laki? Kenapa sutra boleh untuk perempuan, gak boleh untuk laki-laki? Karena ini sifatnya itu adalah perkara-perkara perhiasan. Sehingga yang menggunakannya akan malah ilan yusa. Dia akan cenderung kepada sikapnya, sifatnya seorang perempuan. Nah, maka Nabi Muhammad bin Rasulullah belum menyebutkan baik hendaknya kaum laki-laki tidak menggunakan sutra meskipun itu sutra buatan. Tapi beliau tidak menyatakan, tidak berani menyatakan ini haram hukumnya, tidak. Nah, karena ada pendorong-pendorong tadi yang telah disebutkan, baik. Maka semestinya kaum laki-laki itu menjauhi perkara ini, tapi tidak dengan serius dan jelas menyatakan haram. Nah, karena itu perkara yang sangat-sangat susah. Tidak boleh dan tidak gampang orang menyatakan haram ini halal. Nah, tapi beliau hanya dengan alasan-alasan yang beliau kemukakan, ya, beliau punya pendapat, baik, semestinya kaum laki-laki menjauhi perkara ini pula. Karena poin-poin yang beliau sebutkan tadi. Nah, ini ikhwan itu dinasa. Tentunya illa li daruroh. Kecuali kalau terpaksa. Harus menggunakannya. Nah, kemudian disebutkan pula ada sebagian yang berpendapat bolehnya menggunakan pakaian sutra. Nah, disebutkan waqad naqala an qaumin ibahatal haril lirrijal, dan dinukilkan dari kaum tentang bolehnya menggunakan pakaian sutra bagi kaum laki-laki. Sebagian ada pendapat demikian. Wastadallu bima yali, dan mereka berdalil dengan apa yang disebutkan di bawah ini. Baik, ini yang menyatakan haram dibawakan dalilnya. Yang menyatakan tidak haram juga ada dalilnya. Yang pertama, hadis Uqbah bin Amir qala uhdiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farud harir. Nah, dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farud, farud mitok, pakaian yang dikenakan di luar ya. Jadi kalau seorang itu menggunakan pakaian yang pendek kemudian dirangkupi dengan pakaian luar. Nah, yang belahannya itu dari belakang, bukaannya, bukaan dari belakang, namanya farud. Nah, itu pakaian yang dikenakan untuk melapisi pakaian yang pendek yang ada di dalamnya. Nah, jadi Rasul pernah mendapatkan hadiah pakaian itu yang terbuat dari harir, terbuat dari sutra. Fala bisahu tsumma sallabi. Beliau kenakan pakaian itu, kemudian beliau sholat menggunakannya. Menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Tsumma sarafa. Kemudian selesai sholat, nah, fan naz'ahu naz'an anifan shadidan kal karih lahu. Setelah sholat kemudian beliau tarik, nah, anifan shadidan, ditarik dengan sekuat-kuatnya. Baik, seperti orang yang benci kepadanya, enggak senang dengan pakaian yang digunakan. Jadi ditarik pakaian yang beliau kenakan. Summa qal. Kemudian beliau menyatakan, la yambagi hadza lil muttaqi. Tidak boleh ini yang dipakai sutra bagi orang-orang yang bertakwa. Kami bisa ngatakanullah, dari sisi mana dijadikan pendalilan dari sisi Rasul sholat menggunakan pakaian dari sutra? Mereka menyatakan tadi boleh. Boleh menggunakan pakaian dari sutra. Buktinya baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat menggunakan pakaian sutra. Meskipun setelah sholat kemudian ditarik, dilepaskan pakaian dengan seakan-akan beliau marah dan tidak senang kan, dengan pakaian tersebut. Baik, fa'uji, maka dijawab. Ini hadisnya ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Bagaimana menjawab dalil ini? Di anna hadza mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam labisa qabla tahrimi. Jawabannya mungkin dimungkinkan Rasul menggunakan pakaian sutra yang dipakai Rasul itu sebelum diharamkan pakaiannya. Nah, sebelum turun pengharaman menggunakan pakaian sutra. Karena enggak mungkin Ibnu Abdillah Zakmullah pakaian sutra itu haram kemudian beliau kenakan dan dipakai untuk salat. Nah, maka kemungkinannya pada saat peristiwa ini belum ada larangan menggunakan pakaian sutra baik kaum laki-laki. Nah, itla yajuzu ayyubannu bihi, karena tidak boleh kemudian disangka right annahu labisa ba'da tahrim fi salatin wala ghairiha, karena enggak boleh kemudian kita menyangka Rasul itu menggunakan pakaian sutra setelah turun pengharamannya dipakai untuk sholat dan selain sholat. Nah, ini ikhwan yang berdina, karena apa yang diucapkan Rasulullah itu tidak akan mungkin bertentangan dengan perbuatannya. Nah, maka ikhwan yang berdina, apalagi larangannya begitu keras tentang pakaian sutra, mereka-mereka yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Nah, kalau Rasul kemudian mengenakannya mungkin kemungkinannya, baik, itu dijalankan sebelum turunnya larangannya. Nah, dan seandainya ikhwan yang berdina azakumullah, ini pun secara karya kalau disebutkan itu turunnya, nah, kejadiannya sebelum ada larangannya. Ini juga diperlukan butuh untuk mengetahui hadis mana dulu yang lebih dulu turun dan mana yang terakhir. Nah, seandainya, baik. Kita tahu bahwasannya, misalnya hadis ini, misalnya Hadis ini kejadiannya ba'da tahri. Nah, setelah tahri, setelah diharamkan menggunakan pakaian sutra. Dan ternyata kalau Rasul menggunakannya mungkin, nah, itu khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena selamanya ucapan beliau tidak akan bertentangan dengan perbuatannya. Tatkala beliau mengharamkan perkara, baik, maka juga haram bagi beliau untuk menjalankannya, kecuali pengharaman itu khususiyah baik bagi umatnya dan tidak berlaku bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di sini Ikhwanul Muslimin jazakumullah disebutkan, bahwasanya kemungkinannya, kejadian ini sebelum turun baik pengharaman menggunakan pakaian sutra. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh kaum yang menyatakan tidak haram pakaian sutra bagi kaum laki-laki. Hadisul Miswar bin Makhramah. Anha kutipat lil Nabi sallallahu alaihi wasallam baik adhiyah. Bahwasanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adhiyah. Adhiyah itu pakaian. Tahu. Fadzab abu huwa wa abuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Kemudian Al-Miswar bin Makhramah bersama bapaknya Makhramah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai'in minha, untuk mungkin minta bagian pakaian yang tadi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi quba'un min dibat muzarrar. Rasul keluar dan beliau membawa kubah, yakni akliyah tadi, kain min dibat, dari sutra muzarrar. Muzarrar itu yang sutra yang berumbai-rumbai. Ada apa? Ada pincir-pincirnya. Faqala ya Makhramah taba'na laka hadza. Kata Rasulullah, ya Makhramah, kami menyimpan ini untuk kamu. Nah, jadi pakaiannya ini yang dibawa Rasulullah, kain yang dibawa Rasulullah ini sengaja disimpan khusus untuk Makhramah. Wa ja'ala yurihi mahasinahu. Kemudian Rasul menunjukkan kebagusan kain ini. Nah, wa qala aradhiya Makhramah, apakah ridho, apakah Makhramah itu ridho, senang ya, senang dengan pakaian ini atau kain yang terbuat atau kain sutra ini. Nah, ikhwani fillah, ini juga hadis sahih. Nah, yang menunjukkan di sini kenapa dipakai, dibawakan di sini, menunjukkan Rasulullah SAW memberikan hadiah berupa kain sutra. Baik, Rasulullah sallallahu menggunakan hadiah memberikan dia kepada Makhramah pakaian yang terbuat dari sutra. Baik. Wajib. Kemudian dijawab. Bi anna hadza fi'lun la dhahir lahu. Ini perbuatan yang tidak ada zahirnya. Tidak jelas. Baik, itu hadis ini menunjukkan pembolehan menggunakan pakaian sutra tidak jelas. Baik. Wal aqwalu sharihatan fit tahrim. Ucapan itu sharih. Hadis nomor 1 sampai nomor 4, itu ucapan qaul yang menunjukkan dengan sangat jelasnya haram bagi kaum laki-laki untuk menggunakan pakaian sutra. Adapun hadis yang dibawakan ini, tidak ada kejelasan ucapan Rasulullah bolehnya menggunakan pakaian sutra. Baik. Ala annahu la niza'a 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbusul harir. Bahwasanya tidak ada perbedaan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian sutra, summa kana tahrim akhir amrayni, kemudian pengharamannya itu perkara yang paling akhir. Dulu Rasul pernah pakai sutra sebelum diharamkan, kemudian perkara yang terakhir, hukum yang terakhir, sutra itu haram. Ikhwan yang berdina azakumullah, sama dengan jawaban yang di atas. Mungkin pula mungkin. Tatkala dikasih hadiah itu sebelum turunnya pengharaman untuk menggunakan pakaian sutra. Dan seandainya, baik, seandainya ini pun sudah turun pengharamannya, ini pun tidak bisa menunjukkan bahwasanya diperbolehkan menggunakan pakaian sutra bagi kaum laki-laki. Karena ikhwan yang dirahmatullah, seseorang menghadiahkan sesuatu yang haram, yang haramnya itu untuk dipakai, itu baik tidak, tidak diharamkan. Misal sutra itu kan haram bagi kaum laki-laki untuk dikenakan, untuk dipakai. Tidak diharamkan kalau itu disimpan. Baik. Maka tatkala Rasulullah memberikan hadiah pakaian yang terbuat dari sutra misalnya, tidak menunjukkan bahwasanya pakaian itu boleh untuk dipakai. Misal contoh yang lebih jelas. Kaum laki-laki itu haram menggunakan cincin dari emas. Tapi diperbolehkan kalau seorang itu menerima hadiah cincin dari emas. Laki-laki mendapatkan hadiah cincin emas itu boleh. Larangannya kan dipakai. Baik. Untuk disimpan tidak ada larangan, sama dengan ini. Jadi tatkala Rasul memberikan hadiah pakaian sutra, ini tidak menunjukkan bahwasanya beliau menyatakan silakan dipakai pakaiannya, tidak demikian. Jadi menghadiahkan pakaian sutra tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang dipermasalahkan, itu yang dilarang itu kalau mengenakan pakaian sutra. Sehingga ikhwan ibadina azakumullah, pendalilan poin yang kedua ini tidak sahih. Tidak jelas menunjukkan bolehnya menggunakan pakaian sutra. Sebagaimana pula ikhwan ibadina azakumullah, kisah perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala sahabat yang hadir di situ melihat Rasul tidak tertarik dengan perempuan tersebut, maka sahabat itu minta kepada Rasulullah untuk dinikahkan dengan sahabiah itu. Maka Rasulullah SAW perintahkan dia untuk mencari mahar. Dan dia pulang tidak mendapatkan mahar apapun. Maka Rasul mengatakan, "Il samis walau khatam min hadid." Carilah meskipun cincin dari besi. Baik. Ikhwan yang berdina azakumullah, hadis itu tidak menunjukkan bolehnya menggunakan cincin dari besi. Karena Rasulullah yang menyampaikan cincin dari besi itu bisa dipakai untuk mahar. Tidak menunjukkan bolehnya menggunakan cincin besi. Karena cincin dari besi itu hilyatu ahli nar. Karena cincin dari besi itu perhiasannya penduduk neraka. Baik, maka di situ Al-Bani rahimahullah menyatakan hadis itu tidak menunjukkan bolehnya menggunakan cincin dari besi, tapi menunjukkan bolehnya seorang itu menghadiahkan perkara-perkara yang haramnya itu hanya dipakai. Sehingga boleh kita menghadiahkan kepada seorang laki-laki cincin emas, boleh, selama tidak dipakai. Ini ikhwan ibadina azakumullah. Sehingga ikhwan ibadina azakumullah, dari dua pendapat ini jelas, apalagi dari mualif menyatakan jumhur ulama bahkan menyatakan ijma sebagian haramnya bagi kaum laki-laki untuk mengenakan pakaian sutra. Dan tadi sudah sebutkan haramnya di sini adalah sutra yang murni, sutra yang asli. Baik. Kemudian al-qadrul mubahu minal hariri fi tsaub. Kadar yang diperbolehkan dari sutra dalam pakaian. Jadi kapan laki-laki itu boleh menggunakan sutra? Berapa batasannya? Ini akan saya sebutkan. Yubahu lubsul rijal lubsul rajuli li tsaubi idza kana bi 'alamun bi miqdari arba'i asabi famaduna minal harir. Diperbolehkan laki-laki itu menggunakan untuk pakaiannya. Idza kana bi 'alamun, jika dia memiliki alam, alam itu tanda apa corak, ilik dari arba asabi, dengan ukuran 4 jari. Famaduna minal harir, dan yang kurang dari. Jadi sutra itu diperbolehkan untuk kaum laki-laki paling banyak ukurannya 4 jari. 4 jari ini paling besar. Inda jumhuril ulama, menurut jumhur ulama. Di hadis Abi Utsman, Kataba ilaina Umar bin Khattab wa nahnu di Azerbaijan. Umar bin Khattab menulis kepada kami, jadi surat, dan kami di Azerbaijan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hadid illa hakada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan sutra kecuali demikian. Wa safa lana Nabi sallam isbu'aihi, dan Rasulullah mensejajarkan, membariskan jari jemari beliau. Nah, dan disebutkan baik kadarnya 4 jari. Ini paling banyak. Naam. Wa filabil muslim naha an lubsil hadid illa mawdi' isbu'aini aw thalatha aw arba'. Beliau melarang menggunakan sutra kecuali baik sekedar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Nah, ini di mawdi'in wahid, dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Baik. Fa in zada alamul harf fi thawb ala arba'a asabi' harum. Kalau kemudian ditambahi tanda sutranya itu di pakaian yang lebih dari 4 jari, maka haram hukumnya. Akhwani fillah, misal seseorang menggunakan pakaian dari kain biasa, kemudian bagian sakunya terbuat dari kain sutra, sutra asli. Nah, ini diperbolehkan dengan syarat sakunya itu tidak lebih besar daripada 4 jari. Nah, mungkin sutranya 4 jari ditambah dengan kain biasa sehingga membentuk apa? Saku, itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau kemudian lebih dari 4 jari, terlarang. Nah, demikian boleh ikhwan yang berdina azakumullah. Sebenarnya patokannya itu mana yang di azlab, mana yang di mayoritas. Nah, misal seseorang menggunakan satu tangan ya, dari kain biasa, kemudian sobek misalnya atau lubang, dan ditempel dengan sutra. Baik. Dan tempelannya itu agelap lebih banyak daripada kain aslinya. Nah, meskipun ikhwan ibn azakumullah, kalau itu tidak lebih dari 4 jari, kalau itu lebih banyak dan lebih besar dari bahan yang lainnya, nah, tetap dia terlarang. Nah, jadi yang dilihat itu mana yang lebih mayoritas. Nanti akan bisa dibahas pembahasan pakaian khamrah, pakaian merah. Baik, yang kaidahnya sama. Mana yang lebih agelap ya? Mana yang lebih banyak bahannya? Apakah bahan yang terlarang atau bahan yang mubah? Baik, ini apa yang berdina azakumullah. Ini besar sutra yang diperbolehkan sekedar 4 jari. Nah, kemudian ibahatul lubsil harid indal darurah. Diperbolehkannya menggunakan sutra tatkala darurat. Nah, zabal jumhur khilafan al-Malikiyah wa riwayah Ahmad. Jumhur ulama berpendapat ini berbeda dengan mazhab Malikiyah dan riwayat dari Imam Ahmad, illa jawazul lubsil harid indal darurah. Pendapatnya jumhur boleh untuk menggunakan sutra tatkala darurat. Boleh menggunakan sutra tatkala darurat. Kahalil marad, seperti sakit. Awil hikmah, jika ini penyakit kulit. Nah, mungkin kulit yang sangat-sangat sensitif. Baik. Wa nahwi dzalika, dengan semisalnya. Li hadisi Anas qala rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman min lubsil harir li hikatin bihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Zubair dan juga Abdurrahman bin Auf untuk mengenakan sutra karena keduanya mengalami hikat, penyakit kulit. Ini ikhwan yang berdina azakumullah, ini dalil bolehnya menggunakan sutra li darurah sebagai obat. Nah, karena penyakit hikam, penyakit kulit ini bisa terobati kalau menggunakan pakaian sutra. Nah, ini menunjukkan tadi yang disebutkan, pengharaman sutra itu bukan di khubsih, bukan karena kejelekannya, nah, bukan karena kotornya, bukan karena mudorotnya, nah, tetapi disebutkan karena itulah perhiasan baik ashabul jannah. Nah, ini ikhwan yang dinamakan semua sehingga boleh dipakai untuk berobat. Baik. Kemudian disebutkan pendapat yang lainnya, wadzabal malikiyah. Wa huwa riwayatul ukhra 'indal Hanabilah. Pendapatnya Malikiyah dan ini riwayat yang lain dari Hanabilah, ila anna la yajuzu lil hikati wa nahwiha 'alal asl. Tidak boleh. Nah, baik itu penyakit kulit hikam maupun penyakit yang semisalnya. Wa anna rukhsah kanat khassah bis sahabiyaini radhiyallahu anhuma. Dan rukhsah itu khusus bagi dua sahabat itu Zubair dan Abdurrahman bin Auf. Ini pendapatnya Malikiyah. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, baik. Wa sahih kata muallif qaulul jumhur. Yang sahih itu qaulul jumhur. Li'anal asl ada mutafsir, karena hukum asalnya itu tidak ada pengkhususan. Nah, karena baik, hukum itu dilihat dari lafadznya yang am, bukan dilihat dari sebabnya. Nah, waruksoh idha sabata sihati ba'dil ummali ma'na, maka ruksoh jika menghidu tetap pada haknya sebagian umat dengan makna, ta'adzat ila kulli man wajada fi dhalikal ma'na, maka hukum itu akan boleh berpindah, ya, menyebar. Nah, setiap orang yang didapati alasan yang sama. Nah, kalau misalnya Abdurrahman bin Auf dan juga Zubair tadi boleh menggunakan sutra karena penyakit hika, kalau ada orang lain yang punya penyakit yang sama, maka dia boleh mengenakannya. Nah, ini hukum ini tidak hanya khusus bagi dua orang sahabat tadi. Baik, ini yang pun disebutkan oleh muallif. Et al-hukmu ya umu bi umumi sababi. Karena hukum itu umum dengan keumuman sebabnya. Wallahu a'lam. Ini ikhwan yang berdina azakumullah. Dan juga ikhwan yang berdina azakumullah. Sama Muhammad bin Talal Usaymin beliau sebutkan. Ini bukan hanya penyakit hikah saja. Bisa dikiasin penyakit yang lainnya. Yang kalau bisa sembuh dengan sutra. Maka orang itu yang terkena penyakit. Apapun penyakitnya. Boleh menggunakan pakaian sutra. Nah, ini ikhwan yang berdina azakumullah. Baik, sehingga tidak dikhususkan bagi orang yang hukum itu jatuh padanya. Misal, pensyariatan tayamum. Nah, ini kisahnya Aisyah radhiyallahu anha tatkala kehilangan kalungnya. Baik, kemudian para sahabat yang mencari-cari kalungnya. Kemudian turunnya ayat diperbolehkan tayamum apabila tidak mendapatkan air. Maka hukum ini ikhwan yang dinazakallah berlaku bagi semua umat. Nah, bukan hanya berlaku bagi Aisyah dan para sahabat pada saat itu saja, tapi berlaku bagi semua umat. Ini ikhwan yang dinazakallah. Jadi hukum itu tidak dilihat baik tentang kepada siapa turunnya, tapi dilihat keumuman lafadznya. Baik. Kemudian yang paling akhir pembahasan tentang masalah harir. La yajuz iftirasul harir. Tidak boleh untuk iftirasul harir. Tidak boleh untuk menduduki sutra. Maaf. Tidak boleh untuk menduduki sutra. Fa'an Hudzaifah radhiyallahu anhu qaal. Nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nasriba fi aniyatil dhab wal fidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk kami minum di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa anakula fiha dan kami makan padanya. Wa anlutil haris wa dibas dan juga melarang untuk menggunakan sutra. Wa annajlisa alaihi dan melarang pula untuk mendudukinya. Nah, menduduki sutra. Misalnya dia sajadahnya terbuat dari sutra atau hamparannya terbuat dari sutra. Baik, ini perkara yang diharamkan. Wa bihi qala al-jumhur khilafan li Abi Hanifah li'anna sabab at-tahrim al-libsi mawjudun fil julus. Nah, ini pendapat jumhur berbeda dengan Abu Hanifah dikarenakan sebab keharaman lub mengenakan itu ada pada julus, ada pada tubuh. Jadi orang yang menduduki sesuatu itu juga disebut lubs, mengenakan, ya, mengenakannya. Baik. Li'annahu idza harama lufti ma'al hajah fa ghairu aula. Dikarenakan jika haram menggunakannya bersama dengan perlu ya, menggunakannya, menggunakan pakaian, maka fa ghairu aula, maka yang selainnya nah lebih-lebih lagi diharamkan hanya sekedar mendudukinya. Nah, kalau menggunakan pakaian dari sutra yang itu perlu seorang itu berpakaian, itu dilarang, lebih-lebih lagi sekedar untuk mendudukinya. Nah, yang bukan perlu perkara yang darurat. Hadza hukmu dzukur, ini hukumnya kaum laki-laki. Wa ammal inas fajaizun lahunna kallubsi. Adapun kaum perempuan maka boleh bagi mereka sebagaimana lubsi, sebagaimana mereka menggunakan pakaian sutra. Nah, ini ikhwan yang bidina azakumullah. Baik, ini pembahasan tentang poin yang setelahnya, yakni menggunakan sutra. Kemudian, yang haram yang lainnya, tahrimu thawbi suhra, yang sudah kita singgung dalam pertemuan yang kemarin. Haramnya pakaian suhra, pakaian yang membuat ketenaran. Nah, pakaian yang membuat kita itu terkenal dengan sebab pakaian tersebut. Al-Ibni Umar, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man labisa thawba suhratin fid dunya, barang siapa yang mengenakan pakaian suhra, nanti akan disebutkan oleh Ibn Asir apa definisi pakaian suhra. Barang siapa yang mengenakan pakaian suhra di dunia, albasahullahu thawba madallatin yaumil qiyamah, Allah akan kenakan kepada dia pakaian yang menghinakan pada hari kiamat. Summa al-habar bihinar, kemudian akan dilalap oleh neraka. Nah, oleh al-akhir, as-suhra zuhuru syait, suhra itu munculnya sesuatu. Nah, wal-muradu annahu thawbun yastahiru bainan nasi, pakaian yang kemudian masyhur di kalangan manusia. Pakaian suhra itu pakaian yang membuat terkenal orang yang mengenakannya. Kenapa? Dengan sebab apa terkenal? Li mukhalafati launihi. Dengan sebab perbedaan warnanya. Li alwani siyabin, dari warna-warna yang dikenakan oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat itu menggunakan biasa, tidak ada yang menggunakan pakaian yang berwarna hitam misalnya, tidak pernah ada. Baik, kemudian ada seorang yang semua pakaiannya dan dia sengaja menggunakan pakaian-pakaian hitam, bukan karena perintahnya, ingat, bukan karena perintah. Nah, karena memang dia mungkin senang saja dengan pakaian hitam, dan mungkin dia pakai itu sebagai ciri khusus dia yang terkenal. Nah, kalau orang bertanya siapa yang pakai hitam, pasti bulan, tidak ada yang lainnya. Menjadi seragam khusus untuk dia. Baik. Itu yang disebut dengan pakaian suhra. Nah, kalau sudah dia pakai itu, fayarfa'un nasu ilai absarahu, manusia akan mengangkat pandangan-pandangan mereka kepadanya, menjadi pusat perhatian. Inilah pakaian suhra. Nah, wayahtalu alaihim bil ujubi wa takaburi, maka dia akan menjadi sombong dengan ujub takabur. Ini pakaian suhra. Nah, jadi ikhwan ibn na'zakumullah, pakaian suhra itu pakaian yang menyelisih keumuman, yang dia terkenal dan masyhur tatkala menggunakannya, baik, dan dia menjadi pusat perhatian masyarakat, dan dia kemudian menjadi bangga dan sombong karenanya. Hingga ikhwan ibn na'zakumullah, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, tidak termasuk dalam perkara ini kalau itu perkara-perkara yang diperintahkan yang punya wajib. Misalnya, baik, seseorang diperintahkan untuk menutup auratnya, semua auratnya dari kaum perempuan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam keadaan dalam satu desa tidak ada seorang perempuan pun yang menutup auratnya dari ujung sampai ujung. Nah, setelah ada seorang perempuan yang kemudian mengamalkan perintah ini, menggunakan hijab dari ujung sampai ujung. Nah, tidak kelihatan semuanya, baik, yang dia akhirnya terkenal masyhur dengan pakaiannya, dengan sebab menyelisih pakaian masyarakat umum, ini tidak termasuk pakaian suhra. Nah, karena itu perkara yang diperintahkan oleh syariat. Tapi ikhwan yang dinilai Allah, pakaian sufra yang dimaksudkan di sini pakaian-pakaian yang tidak diperintahkan oleh syariat. Kalau misalnya ikhwan yang dinilai Allah, baik, yang sifatnya pakaian-pakaian yang tidak diperintahkan, ya, pakaian-pakaian yang tidak diperintahkan. Nah, misalnya, thawb, jubah, misalnya, baik, yang mungkin rata-rata juga di kampung-kampung itu biasa orang pakai jubah. Nah, tapi kemudian ada seseorang yang menggunakan jubah, tapi jubah bentuknya aneh, menyelisihi jembur, jembur kerudung. Nah, jadi enggak ada yang jubah yang potongannya demikian. Nah, dia kasih corak-corak dan warna-warna yang aneh, bikin loret-loret misalnya. Nah, dengan warna berwarna-warna dalam satu pakaian. Baik. Yang dia menggunakan pakaian itu terus-terusan yang tidak ada seorang pun yang bisa mengenakannya. Nah, dan akhirnya dia terkenal dengan pakaian itu. Nah, jubah yang berwarna-warni misalnya. Baik. Maka itu menjadi pakaian sufra. Nah, apalagi kemudian setelah diperhatikan oleh masyarakat, dia bertanda-tanda dan sombong karenanya. Nah, maka dia termasuk hadis ini. Maka nanti yaumul qiyamah dikenakan pakaian yang menghinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fi dinillah jazakumullah. Baik. Sebagian ikhwan fi dinillah jazakumullah, sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya menggunakan tsaub, menggunakan gamis, termasuk pakaian sufra. Jadi menggunakan jubah, ya, termasuk pakaian sufra. Nah, itu kalau memang di masyarakatnya tidak ada, tidak kenal, nah, tentang jubah, tidak kenal. Sebagian ada yang pendapat demikian. Tapi ikhwan ibn al-Zaid mungkin, kayaknya kalau di Indonesia itu pakaian jubah itu pakaian yang sudah biasa. Karena orang-orang yang pulang dari haji itu biasa menggunakan pakaian jubah, sehingga tidak lagi sebagai pakaian sufra. Kalau memang misalnya kan kita berkenalan di kampung yang sangat-sangat terpencil, ya, terpencil, tidak ada orang yang pernah haji, nggak kenal tentang jubah misalnya, ada dai yang mungkin mau berdakwah ke situ, mungkin dia saya tidak menggunakan pakaian itu dulu. Dia menggunakan pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakatnya dengan syarat. Tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Dengan syarat, tidak melanggar syariat. Baik. Ini ikhwan ibn al-Zakimullah, mungkin ini pula termasuk siku dakwah. Jadi mungkin pula ini termasuk siku dakwah. Baik. Apalagi ikhwan ibn al-Zakimullah, kalau misalnya timbul image yang jelek. Kalau ada orang pakaian jubah itu, apalagi sangat putih, berarti dia termasuk teroris misalnya. Maka bisa dia tinggalkan sementara ini. Kemudian dia menggunakan pakaian-pakaiannya, karena memang pakaian jubah itu bukan pakaian resmi yang diperintahkan. Orang selain pakai jubah juga nggak ada masalah. Dia menggunakan pakaian kebiasaan masyarakat. Apa masyarakatnya biasa pakai? Baju koko misalnya, dia pakai di situ. Untuk menyebarkan dakwah, ini tidak ada masalah. Kalau misalnya nanti dakwah sudah sampai kepada mereka, sudah dikenalkan dengan sunnah dan mereka senang dengan sunnah, baru kemudian kita ini menggunakan pakaian thawbnya, pakaian jubahnya yang mungkin berbulan-bulan dan bertahun-tahun dia simpan. Nah, ini baik ke dakwah namanya. Kalau kemudian dia langsung menggunakannya dan rakyat atau masyarakat langsung kopi. Nah, oh ini kelompok tertentu misalnya akan lari masyarakat, baik, maka itu tidak hikmah namanya. Nah, ini ikhwan yang dinilai, karena kadang-kadang masyarakat umum itu, baik, ada yang sebenarnya pengin, ya, pengin haus dengan ilmu, senang dengan majelis ilmu, tapi kadang-kadang mereka itu ada halangannya. Kenapa? Dianggap salah pintu kalau menghadiri majelis ilmu itu punya seragam. Saya belum punya seragam, jadi nggak punya jubah, nggak punya gamis. Apalagi bagi orang-orang perempuan yang terhalang untuk masuk majelis. Ini kan yang dinilai oleh kemuliaan. Baik, sekali lagi tadi disebutkan, selama itu tidak melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala diperbolehkan. Jadi seorang menggunakan selain jubah, ya, menggunakan baju takwa atau baju yang lainnya selama bukan perkara-perkara yang larangan, tidak tasabbuh, nah, bil kufar, nah, dan juga tidak menampakkan auratnya, baik itu boleh dikenakan. Nah, dalam rangka fikhu dakwah. Nah, bagaimana masyarakat kemudian senang dengan dakwah dan kenal dengan sunnah, senang dengan sunnah, baru kemudian dikenalkan dengan pakaian-pakaian yang sunnah. Nah, tadi yang sudah kita bahas di sini, jamis itu pakaian yang sunnah, nah, bukan pakaian yang wajib. Nah, ini ikhwan yang fidina al-Rasulullah. Mungkin juga baik perlu diperhatikan, bukan kemudian kita itu mengharamkan, nah, menggunakan jubah, tidak. Nah, jadi baik kalau memang dengan itu masyarakat akan kopi dan lari dari dakwah, nah, kita menggunakan pakaian-pakaian yang lainnya yang mungkin lebih akrab dengan mereka. Nah, lebih akrab dengan mereka dengan syarat selama baik tidak menimbulkan apa tasabuh dengan orang kafir, nah, dan juga perkara-perkara yang terlarang. Ini ikhwan fi dinah azakumullah. Nah, baik ini ikhwan fi dinah azakumullah. Baik, kadang-kadang perkara-perkara yang demikian ikhwan fi dinah azakumullah ini disalah tafsirkan. Nah, untuk melanggengkan dakwahnya, situ dakwah, maka mereka menjalankan apapun baik kemauan masyarakat meskipun itu perkara yang dilarang. Nah, masyarakat kopi dengan lihya misalnya, dainya mencukur lihanya, nah, ini keliru. Nah, karena ini perkara yang haram. Baik. Kemudian karena masyarakat baik tidak ada yang di atas mata kaki pakaiannya, dainya juga ikut-ikutan. Nah, ini perkara yang keliru. Nah, tapi kalau itu perkara-perkara yang tidak ada larangannya, misalnya, misalnya dia masuk desa yang terpencil. Nah, tidak ada orang pun yang kenal menggunakan kolang sual berwarna putih. Semuanya menggunakan berwarna hitam yang biasa. Nah, dia pakai itu tidak ada larangan. Nah, tidak ada takabur dengan orang kafir, tidak ada. Baik, dalam rangka sekut dakwah. Nah, kalau mereka sudah rambut, nah, senang dengan sunnah, baik, walaupun disebutkan sunnah-sunnah imamah, nah, dan yang semisalnya. Ini ikhwan yang sedina, Alhamdulillah, baik, wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wah, alhamdulillah, alamin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.